بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہونے کے بعد, setelah selesai surah al-fatihah, آج ہم نے سورۃ کہف کی پہلے رکوع اور آخری رکوع کی تفسیر دیکھنی ہے. Maka kita akan memulai membahas surah Al-Kahf, ruku pertama dan ruku terakhir. Ye Quran Majid ki 18th surat hai. Ini adalah surah ke-18 dari Al-Quran Karim. Ye Makkah Mukarramah mein nazil hui. Turun di Makkah Mukarramah. اور اس کے نزول کا سال نبوت کا چوتھا یا پانچواں سال ہے. Dan tahun turunnya itu sesuai dengan kenabian, maka tahun keempat atau kelima kenabian. اس کی 111 آیات ہیں. Memiliki 111 ayat. اور اس کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے. Dan berkenaan dengan itu ada nasihat dari hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, کہ جو شخص اس سورت کی پہلی 10 آیات, bahwa 10 ayat pertama dari surah ini, اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرے گا, dan 10 ayat yang terakhir jika ada yang membacanya, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, maka dia akan terhindar dari fitnah دجال. جب ہم اس سورت کی ان آیات کو پڑھتے ہیں, dan jika ayat ini dibaca, تو ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے, maka sangat jelas kita dapat ketahui, جس دجال کے فتنے کا ذکر احادیث میں مذکور ہے, bahwa mengenai hal ini juga dapat kita ketahui dari hadis, اور جسے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے, dan fitnah yang terbesar pada masa ini disebutkan, اور تمام امت مسلمہ کو اس فتنے سے ڈرایا گیا ہے, dan umat Islam setelah diingatkan mengenai fitnah ini, یقیناً اس کا ہی ذکر ان آیات میں ہونا چاہیے, maka tentu mengenai hal itu disebutkan di dalam ayat-ayat ini. شروع کی آیات میں اس قوم کا ذکر ہے. Dalam ayat-ayat pertama disebutkan tentang kaum جنہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا ہوا ہے, yang telah menyatakan Tuhan memiliki anak. اور آخری آیات میں اس قوم کا ذکر ہے. Sedangkan pada surah-surah ayat-ayat terakhir, جو رات اور دن دنیا کی ترقیات کی کوشش میں لگی ہے, disebutkan tentang kaum yang berupaya untuk kemajuan dunia, berupaya siang malam untuk kemajuan duniawi. اب کسی کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں. Oleh karena itu hal ini tentu tidak sulit difahami oleh siapapun, کہ دجال سے مراد کون ہے, bahwa yang disebut dengan Dajjal itu adalah suatu bangsa. یقیناً عیسائیوں نے ہی حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے, dan tentu orang Kristen lah yang telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, اور یہی وہ قوم ہے جو رات دن دنیا کی ترقیات کی کوشش میں لگی ہے, dan bangsa-bangsa inilah yang berupaya siang malam untuk kemajuan duniawi, نت نئی ایجادات کر رہی ہے, dan menemukan berbagai macam penemuan baru. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے, kesimpulan atau sari daripada surah ini ialah, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس لیے اتارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ برفرمان بہوا ذکر اتو القرآن انی دیترونکان انتک، کہ پہلی کتب کی غلطیوں کو دور کرے، انتک منجوہکان کسلاحان یعنی تردابت دیدالام کتب سبلومنیا، چونکہ گزشتہ انبیاء کی کتب میں بہت ساری باتیں شامل کر دی گئی ہیں، karena pada kitab-kitab yang dimiliki oleh para nabi yang dahulu telah banyak hal-hal yang dicampurkan ke dalamnya، اور اپنی مرضی میں اس سے اپنی مرضی سے ان میں باتیں اضافہ کر دی گئی ہیں، yaitu mereka menambahkan hal-hal yang sekehendak hati mereka، جس سے ان کا بہت سارا حصہ غلطیوں پر مشتمل ہے، yang oleh karena itu sebagian besar dari kitab-kitab itu penuh dengan kesalahan، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے، sedangkan Al-Quran Al-Karim adalah kitab suci، جو گزشتہ کتب کی ان غلطیوں کو دور کرے گی، yang menjauhkan berbagai macam kesalahan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. نیز اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، dan juga Allah Ta'ala berfirman، کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، bahwa mereka yang menjadikan manusia sebagai anak Tuhan، ان کو ڈرا دے، bahwa berilah kabar petakut kepada mereka، اور یہ ذکر بھی کیا ہے کہ وہ لوگ خوب ترقی کریں گے، dan juga diberitahukan bahwa orang-orang ini akan mengalami kemajuan yang luar biasa، اور اسلام سے بہت نفرت کریں گے، dan akan sangat membenci Islam، لیکن ان کی ابتداء ایسی نہیں تھی، tapi permulaan mereka tidak seperti itu، جو ان کی انتہا ہے، yang jadi tidak sama seperti bagian akhir dari kehidupan mereka، ابتداء میں یہ لوگ نہایت کمزور تھے، pada permulaannya bangsa-bangsa ini sangat lemah، اور دین کے لیے ان کو بھی بہت سخت تکالیف دی گئیں، dan mereka diperlakukan dengan ditimpakan kesulitan yang amat sangat karena agama، اور تب تک یہ اپنے دین کی درست تعلیم پر تھے، padahal pada waktu itu mereka mengamalkan ajaran yang benar dari agama mereka، انہوں نے سخت تکالیف برداشت کی، namun mereka memikul kesulitan itu dengan sebenarnya sebaik-baiknya، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، lalu Allah Ta'ala mengasihani mereka، اور تکالیف سے نکال کر انہیں ترقی کا راستہ دکھایا، dan mereka dikeluarkan dari berbagai kesulitan itu serta diberikan kemajuan demi kemajuan، لیکن وہ بجائے خدا کی طرف جھکنے کے دنیا کے ہو گئے، akan tetapi bukannya mereka lalu tunduk sujud kepada Allah Ta'ala، tapi mereka kemudian tunduk kepada dunia، ترقی ملنے پر شرک میں پڑ گئے، dengan mendapatkan kemajuan duniawi mereka terbelenggu ke dalam kemusyrikan، یہ مثال سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، dengan memberikan misal ini Allah Ta'ala menasihatkan orang-orang Islam، کہ اس قوم کے حالات سے عبرت پکڑو، bahwa ambillah pelajaran dari bangsa-bangsa ini، اور اپنی ترقی کے زمانے میں تین چیزوں سے بچنا، dan ketika kalian mendapatkan kemajuan maka hindarilah tiga hal، ibadat mein susti na karna، yaitu pertama janganlah malas dalam ibadah، duniya ke maal o asbab ki taraf had se zyada na jhukna، yang kedua janganlah terlalu tunduk kepada kepada sarana-sarana duniawi، اور عیش و عشرت کو اختیار نہ کرنا، yang ketiga janganlah melakukan atau mengamalkan hal-hal yang hanya penuh dengan kesenangan duniawi، آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اہل کتاب کی مثال دو بھائیوں کی مثال دی ہے، kemudian di dalam bagian selanjutnya di misalkan bahwa orang Islam dan orang-orang ahli kitab seperti dua bersaudara، एक भाई दौलतमंद है और दौलत पर बहुत फखर करता है। Yang satu sangat kaya dan sangat bangga dengan kekayaannya। और दूसरा भाई गरीब है लेकिन उसकी सारी तवज्जो खुदा ताला की तरफ है। Yang saudaranya yang satu lagi sangat miskin tetapi perhatiannya tertuju pada Allah Ta'ala। आखिर तकब्बुर का सर नीचा होता है। Pada akhirnya kepala orang yang takabur pasti akan tertunduk। और किसी इंसानी जरिए के बगैर ऐसे सामान पैदा होते हैं कि दौलतमंद की कुव्वत खत्म हो जाती है। Dan tanpa campur tangan manusia kekayaan orang yang kaya tersebut akhirnya akan habis। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इन तगयुरात और तरक्कियात के मुतालिक बताई गई तफसील का जिक्र है। Dan kepada Hadrat Musa alaihissalam dijelaskan dengan rinci tentang akhir daripada bangsa yang memiliki kekayaan itu। और ये भी बताया गया है कि उनके सिलसिले की तरक्की। Dan dikatakan bahwa mata rantai kemajuan mereka। और एक शख्स की तरक्की के मुकाबले बहुत कम है। Dibandingkan dengan kemajuan perorangan sangat sedikit। और वो आने वाला उन तमाम अमूर की तकमील करेगा। Dan yang akan datang itu akan menyempurnakan hal-hal जिनको हजरत मूसा ना कर सकेंगे। Yang tidak dapat diselesaikan oleh Hadrat Musa alaihissalam। और ये तफसील भी अल्लाह ताला ने बयान की है। Dan juga secara rinci Allah Ta'ala jelaskan कि जब मसीही अक्वाम का जवाल शुरू होगा। Ketika kemunduran bangsa Kristen mulai terjadi तो फतह इस्लाम को हासिल होगी। Maka Islam akan mendapatkan kemenangan। आगे इस फतह के बाद के हालात भी बयान फरमाए हैं। Selanjutnya dalam surah ini dijelaskan apa yang akan terjadi setelah masa kemenangan Islam। कि एक वक्त मुसलमान भी दीन को भूल जाएंगे। Bahwa pada satu saat orang-orang Islam akan melupakan agama। और अल्लाह ताला उनको सजा देने के लिए फिर मसीहियों को तरक्की देगा। Dan kemudian Allah Ta'ala akan menghukum mereka dengan memberikan kemajuan kepada orang-orang Kristen। और ये उन अक्वाम के जरिए होगा। Yaitu hal ini akan terjadi melalui bangsa-bangsa जिनको कुछ जमाने पहले जनूबी और मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया था। Yaitu bangsa-bangsa yang tadinya dicegah untuk maju berkembang ke utara dan ke selatan। उस वक्त दुनिया पर सख्त तबाही आएगी। Pada waktu itu nanti dunia akan mengalami kerancuran yang amat sangat। और सब अक्वाम दो बड़ी नस्लों या दो बड़े असूलों के ताबे हो जाएंगे। Dan bangsa-bangsa akan terbagi menjadi dua bagian dan mengikuti kedua bagian itu satu sama lain। और जुल्म बहुत बढ़ जाएगा। Dan keaniayaan akan terus bertambah meningkat। उस बढ़ते हुए सैलाब को रोकने के सामान अल्लाह ताला पैदा करेगा। Dan untuk mencegah hal yang seperti banjir itu Allah Ta'ala akan menganugerahkan suatu sarana। और उस सैलाब को रोकने में भी उस कौम का हिस्सा होगा। Dan untuk mencegah banjir tersebut akan menjadi juga bagian dari upaya bangsa-bangsa tersebut। जिसने एक दफा पहले याजूज माजूज के सियासी जोर को तोड़ा था। Yaitu bangsa yang tadi pada awalnya telah pernah menghancurkan kekuatan Yajuj Majuj। Bismillahirrahmanirrahim। Bismillah। Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja। कामिल तारीफ अल्लाह के लिए है। पूजी-पूजियां yang sempurna untuk Allah Ta'ala। जिसने ये किताब अपने बंदे पर उतारी है। Yang telah menurunkan kitab ini kepada hambanya। और इसमें कोई कजी नहीं रखी। Dan di dalamnya tidak ada kebengkokan। कजी नादुरुस्ती atau juga kebengkokan atau Ya, kebengkokan. Kayyimal yunzira basan syadidan milladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna salihate anna lahum ajran hasana. Aur is hal mein utara hai ke wo sachi hai. Dan diturunkan hal itu diturunkan sebagai sesuatu yang benar aur sahi rahnumai karne wali hai dan merupakan petunjuk yang benar taake wo logon ko uski yani Allah taala ki taraf se agar supaya dari sisi dari Allah taala kepada manusia aane wale ek sakht azab se agah kare memberikan memberitahukan tentang adanya azab yang sangat keras aur iman lane walon ko jo nek aur munasib hal amal karte hain sedangkan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bisharat de ke unke liye acha ajr muqarrar hai berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka disiapkan kepada mereka ganjaran yang baik ma ke sina fihi abada is ajr ke maqam mein wo hamesha rahenge mereka terus menerus akan berada di dalam ganjaran yang baik itu yahan Allah taala ne Quran Majid ke nuzul ka ek maqsad ye bayan kiya hai Allah taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang maksudnya diturunkannya Al-Qur'an taake iske zariye se agar supaya melaluinya sahi rahnumai mile manusia mendapatkan petunjuk yang benar aur musyrikin ko dan orang-orang musyrik iske zariye se daraya jaye diberi kabar pertakut melaluinya aur Allah taala ki taraf se aane wale sakht azab ki khabar di jaye dan diberi kabar pertakut tentang azab yang sangat besar yang akan datang. Aur ye bataya jaye dan diberitahukan juga ke jab unko azab milega bahwa jika mereka mendapatkan azab aur unka asar khatam ho jayega dan pengaruh mereka berakhir to nek amal karne walon ko Allah taala ajr dega maka Allah taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik atau beramal saleh yani unhe tarakki dega yaitu mereka akan diberikan kemajuan aur jab tak unhe ye ajr milta rahega dan ketika mereka terus menerus mendapatkan ganjaran ini wo is tarakki ko ke maqam par faiz rahenge mereka akan terus menerus berada di dalam kemajuan dan keberhasilan itu yani isme musyrikin ki tarakki ke zamane ka zikr hai yaitu dijelaskan mengenai kemajuan orang-orang musyrik phir un par azab ke aa jane ka zikr hai lalu kemudian dijelaskan mengenai datangnya azab kepada orang-orang musyrik itu aur uske baad musalmanon ki tarakki ka zikr hai lalu kemudian dijelaskan mengenai kemajuan orang-orang Islam lekin ye tarakki tab tak rahegi jab tak musalman nek amal baja late rahenge tetapi kebaikan ini ataupun anugerah ini hanya akan bisa berada di kalangan umat Islam jika mereka masih tetap beramal saleh aur jab musalman nek amal chhod denge dan ketika orang Islam mulai meninggalkan amal saleh uske baad jis qaum ko tarakki hasil hogi maka orang-orang bangsa-bangsa tersebut akan mendapatkan kemajuan wo aisi qaum hai jisne khuda taala ka beta bana rakha hai yaitu bangsa yang telah menjadikan manusia sebagai anak Tuhan wa yunziral lazina qalu tahazallahu walada aur un logon ko bhi daraye jo kehte hain ke Allah taala ne falan shakhs ko beta bana liya hai dan berikanlah kabar pertakut kepada orang-orang yang telah menjadikan manusia sebagai anak Tuhan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim is bare mein na to unhe kuch ilm hai na unke badon ko ilm tha berkenaan dengan ini mereka tidak memiliki ilmu yang tepat begitu juga para pendahulu mereka kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ay yakuluna illa kaziba. یہ بہت خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. Apa yang keluar dari mulut mereka sesuatu yang sangat berbahaya dan yang mereka katakan itu adalah kedustaan semata-mata. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا ہے اور یہ ایسی بات ہے جس کی حقیقت انہیں علم نہیں نہ ان کے بڑوں کو بزرگوں کو تھی. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang ini melakukan sesuatu perbuatan yang salah yang telah menjadikan manusia sebagai anak Tuhan. یہ یقیناً ایسا عقیدہ ہے جو بعد میں گڑا گیا ہے. Tentu ini adalah suatu keyakinan yang diciptakan kemudian. Aur iska zikr pehli kitabon mein nahi tha. Dan tidak pernah disebutkan di dalam buku-buku suci sebelum kitab-kitab suci sebelumnya. Aur is aqeedah ke liye aaj bhi unke paas koi daleel nahi hai. Dan berkenaan dengan akidah mereka ini sampai sekarang pun mereka tidak memiliki dalil yang kuat. Jis tarah koi daleel unke بزرگوں ان کے والدین کے پاس نہیں تھی. Sebagaimana juga para pendahulu mereka kepada leluhur-leluhur mereka pun tidak memiliki dalil-dalil yang kuat itu. Fala allaka baqiyun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Allah taala aage Hazur sallallahu alaihi wasallam se muhatib hai. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "To kya tu unke piche shiddat-e-gham se apni jaan ko halakat mein dal lega?" Apakah engkau akan membinasakan dirimu karena mengikuti atau memperhatikan mereka? Ke wo is azimushan kitab par iman nahi layenge. Karena mereka tidak mengimani kitab suci yang agung ini. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کی کیفیت کو بیان کیا ہے. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan keadaan kesedihan hati hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وہ مسیحی اقوام کے زوال پر ہے. Yaitu kesedihan beliau melihat kemunduran bangsa Kristen. اس بات پر ہے کہ وہ قرآن مجید کی سچائی کو نہیں پہچان سکیں گے. Dan juga karena mereka tidak bisa mengenal kebenaran kitab suci Al-Quran. Inna ja'alna ma'alal arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے, apapun yang ada di muka bumi ini, اسے ہم نے یقیناً اس کی زینت کا موجب بنایا ہے. Tentu kami telah jadikan sebagai perhiasan baginya. تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ سب سے اچھا کام کرنے والا کون ہے. Yang tentu tujuannya untuk menguji orang-orang untuk mengetahui siapa yang melakukan amal yang baik. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں پیدا کی ہیں. Allah Ta'ala telah menciptakan ratusan ribu atau jutaan benda-benda di bumi ini. Taka insan unhe daryaft kare aur unse apna kaam le. Agar supaya manusia menyelidikinya dan mengambil manfaat darinya. Aur inko zinat qarar dekar Allah Taala ye samjhana chahta hai. Dan dengan mengatakan itu sebagai perhiasan, Allah Taala ingin menyatakan ke duniya ki har cheez mein koi na koi fayda poshida hai. Bahwa di dalam benda-benda di bumi ini semuanya di dalam semuanya itu pasti ada kebaikan yang tersembunyi. Har cheez mein fawaid maujood hain, hum unhe jante hon ya na jante hon. Di dalam setiap benda pasti ada faedah-faedahnya, baik kita ketahui maupun tidak ketahui. اور تحقیق سے ہم ان کے فوائد کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. Dan melalui penelitian kita bisa mengemukakan faedah-faedah dari benda-benda tersebut. لیکن مسلمانوں نے ابتداءً اس حکم سے فائدہ اٹھایا. Tapi umat Islam hanya pada masa permulaan mengambil faedah dari ayat-ayat ini. Bahut si ijadat ki. Dan melakukan penelitian-penelitian dan menemukan berbagai macam penemuan. Lekin fir is hukum se faedah uthana chhod diya. Tapi kemudian mereka meninggalkan kebiasaan untuk mengambil faedah dari ayat-ayat ini. Tahqiq aur ijadat ke kaam ko nazar andaz kar diya. Mereka telah menyepelekan penelitian. Aur Europe walon ne bawajood Quran-e-Majeed ko na manne ke is hukum par amal kiya. Tetapi orang-orang barat walaupun tidak mengakui Al-Qur'an, mereka memanfaatkannya. Aur aaj bhi wo tahqeeq ke kaam ki wajah se aur ijadat ke kaam ki wajah se tarakki kar rahe hain. Dan bangsa-bangsa ini sekarang pun tetap maju karena melalui penemuan-penemuan. Go unhone dunyavi cheezon ke fawaid to daryaft kar liye. Walaupun mereka memang menemukan berbagai macam faedah kemajuan hal-hal yang duniawi, magar is tahqiq ke natije mein duniya mein zulm aur fasad ki buniyad bhi rakh di. Tetapi dengan melalui itu mereka menempatkan dasar-dasar untuk kehancuran dunia. Kyunki Allah Taala ne in cheezon mein yahi imtihan bhi chupa rakha tha. Karena Allah Taala juga telah memasukkan di dalam setiap benda itu suatu ujian atau percobaan. Ke in se fawaid hasil karne ke baad kaun acche kaam karta hai, yaitu dengan setelah mendapatkan faedah-faedah dari benda-benda tersebut, siapa yang beramal baik. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruzan, ke is zameen par jo kuch maujood hai hum yaqinan use ek din veeran sata bana denge. Dan apapun yang kami telah ciptakan di muka bumi ini pada masa tertentu akan kami hancur leburkan. Ke dunia ek arzi jagah hai jiske saman bhi arzi hain, karena dunia atau bumi ini adalah benda yang sementara, maka apapun yang ada di dalamnya pun semuanya sementara. Aur in ijadat se hamara maqsad to duniya ko zinat dena hai. Dan dengan penemuan-penemuan ini kita memberikan memperlihatkan keindahan duniawi. Lekin jab in cheezon se haqeeqi fawaid lene ki bajaye, tetapi jika tidak menggunakan secara hakiki manfaat dari benda-benda tersebut, aur unse aise kaam liye jayenge jinse nuksan hoga, lalu menggunakannya untuk hal-hal yang merusak, to inhi ki wajah se Allah Taala is zameen ko viran sata bana dega, maka melalui cara-cara tersebutlah Allah Taala akan menghancurkan dunia ini. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba, kya tu samajhta hai ke kahf aur raqim wale log hamare nishanon mein se koi anokha nishan the. Apakah engkau menyangka bahwa bangsa-bangsa yang di goa dan yang ada peninggalan-peninggalan tertulis ini, mereka apakah engkau menganggap mereka adalah tanda-tanda kami yang mengherankan? Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Jab wo chand naujawan wasi gharon mein pana guzin hue, dan ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam goa-goa, aur dua karte hue unhone kaha, dan mereka berdoa mengatakan, eh hamare rab hame apne huzur se khas rehmat ata kar, yaitu ya Rob kami, berikanlah rahmat pada kami dari sisimu yang khas. Aur hamare liye is maamle mein hidayat ka saman paida kar de. Dan dari sisimu anugerahlah kepada kami sarana petunjuk. Is ayat mein jin kahf wale nojawanon ka zikr hai, di dalam ayat ini disebutkan mengenai pemuda-pemuda yang dalam goa. Unke mutalliq tafasir, guzashta tafasir mein bahut si kahaniyan bayan ki gayi hain. Berkenaan dengan mereka ini, para ahli-ahli tafsir yang dahulu banyak membicarakan dengan peristiwa yang bermacam-macam. Jin zamanon mein ye tafasir likhi gayi, tafsir-tafsir ini ditulis pada zaman, aur Huzur sallallahu alaihi wasallam ke baad, dan setelah zaman Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aur sahaba ke guzar jane ke baad, dan setelah lewatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Musalmanon mein yahud ki taraf se bahut si riwayat bhi phaili thi, maka banyak sekali riwayat-riwayat dari bangsa Yahudi yang menyebar di kalangan umat Islam. Jinko Israiliyat kaha jata hai, yang disebut Israiliyah. Unme bhi bahut sare aise kisse bayan kiye gaye, dari kisah-kisah itu banyak sekali yang diceritakan, jinko baad ke musliman mufassirin ne durust samajhte hue apni kitabon mein shamil kar liya, yang kemudian dianggap benar oleh para ahli tafsir Islam, lalu mereka menuliskannya di dalam tafsir-tafsir mereka. Halanke unme aisi bahut sari baatein thin, padahal di dalam hal tersebut banyak sekali masalah-masalah, jinke kuch subut na the aur wo sirf suni sunai baatein thin, yang tidak ada sama sekali dalilnya dan hanya merupakan hal-hal yang didengar. In ashabe kahf ke bare mein bhi, berkenaan dengan ashabul kahf ini juga, aise bahut sare kisse hain, banyak sekali kisah-kisah jo purane mufassirin ne likhe hain, yang ditulis oleh para ahli tafsir masa lampau, aur unme se aksar baatein sirf suni sunai hain, dan mayoritas yang mereka tulis itu adalah hal yang hanya mereka dengar. Hazrat Khalifatul Masih Sani ne, Hazrat Khalifatul Masih Sani, is silsile mein nihayat tafsili tahqiq ki, berkenaan dengan hal ini telah melakukan penelitian dengan sangat rinci, aur aise ilake mein jahan in ashabe kahf ke ghar maujood hain, dan berkenaan dengan gua para ashabul kahf itu, aur Huzur wahan bhi tashreef le gaye, beliau mengadakan kunjungan dan penelitian ke tempat-tempat tersebut, un gharon ko bhi dekha, dan telah mengunjungi goa-goa tersebut, aur un mein maujood katbe bhi dekhe, dan juga telah melihat berbagai macam katbe, ye jo kabristan ke jo acha likhe hue katbe, acha juga telah menyaksikan tulisan-tulisan di tempat tersebut, un gharon mein jin halaat mein us daur ke muahid isai rehte the, goa-goa yang di goa-goa di mana para muahid, yaitu orang-orang yang bertauhid dari kalangan Kristen tinggal, us daur ke badshahon ne un par jo zulm kiye, dan mereka dianiaya oleh raja-raja pada masa itu, unhein un gharon mein qatl bhi kiya gaya, dan mereka pun dibunuh juga di dalam goa-goa tersebut, wo chup-chup kar nihayat qasm pursi ki zindagi guzarte rahe, mereka berupaya bersembunyi di dalam goa-goa tersebut dan mengalami kehidupan yang sangat sulit, lekin unhone apne iman par koi aanch nahi aane di, tapi mereka sedikit pun tidak mengurangi keimanan mereka. Unme se bahut sare unhi gharon mein dafan kiye gaye, mayoritas dari mereka dikuburkan di dalam goa-goa tersebut, unki kabron ke katbon par unke mare jane ke halaat bhi darj hain, di sejarah kematian mereka pun tertulis di dalam batu nisan mereka. Aur jo halat darj hain unme unka muwahhid Isai hona bhi likha hai. Dan di dalam tulisan tersebut dapat diketahui tentang akidah tauhid mereka. Hazrat Khalifatul Masih Sani ne bayan farmaya hai. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu menulis ke Rom ke pas aise ghar maujud hain, bahwa di Roma ada goa yang demikian, jin mein isaiyat ke shuru ke isai log Rumi hukumat ke zulm se bachne ke liye chup kar raha karte the. Yaitu di mana gua itu tempat tinggal orang-orang Kristen masa awal untuk menghindarkan diri dari keaniayaan orang raja-raja Romawi. Isaiyon par ye zulm 300 saal tak jari raha. Keaniayaan ini dialami oleh bangsa Kristen yang untuk muwahhid itu selama 300 tahun. Aur ye sara arsa in ibtidai isaiyon ko in gharon mein chup kar guzarna pada. Dan selama 300 tahun itu bangsa Kristen yang bertauhid ini bersembunyi di dalam goa-goa tersebut. Akhir 300 saal ke baad Rum ka ek badshah Isai hua. Dan setelah 300 tahun salah seorang raja Romawi masuk Kristen. Is tarah in Isaiyon ki ye takalif dur hui. Dan dengan demikian keaniayaan atau kesulitan orang-orang Kristen ini berakhir. عام طور پر جو روایات مشہور ہیں secara umum riwayat yang terkenal ان میں یہ بیان ہے کہ یہ واقعہ مسیحیوں کی ایک قوم سے گزرا yaitu bahwa peristiwa ini dialami oleh suatu golongan bangsa Kristen یہ مظالم رومیوں کے ہاتھ سے ہوئے dan keaniayaan ini dialami mereka dari bangsa Romawi. ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ایک حواری رومی بادشاہ کے دارالحکومت میں گئے. Ada juga riwayat mengatakan bahwa salah seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam pergi ke ibu kota kerajaan Romawi. اور یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا. Dan inilah yang dan peristiwa ini terjadi terhadap orang tersebut. دوسری روایت ایک دوسرے حواری کے بارے میں یہ باتیں بیان کرتی ہے. Ada riwayat lain mengatakan mengenai hawari yang lain. عام طور پر سب روایات متفق ہیں کہ جس قوم نے ظلم کیے وہ بت پرست تھی. Tapi semua tafsir sepakat bahwa yang melakukan keaniayaan itu adalah penyembah berhala. اس طرح کی متفرق روایات ہمارے ذہن کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں. Dan begitu banyaknya riwayat itu sehingga tentu cukuplah memusingkan pikiran kita. Lekin jab tarikh ko tafsil se dekha jaye, tetapi jika kita memperhatikan secara rinci tafsir-tafsir tersebut, to ye malum hota hai ke waqiae salib ke koi 70 saal ke baad, yaitu bahwa 70 tahun setelah peristiwa penyaliban Rum ke Isaiyon par us waqt ke badshah Nero ne zulm karna shuru kiya tha, bahwa orang-orang Kristen mulai dianiaya oleh raja Roma pada waktu itu yang bernama Nero. Aur phir mazid 300 saal tak ye zulm jari raha. Dan keaniayaan ini berlangsung setelah itu berlangsung selama 300 tahun. اور کانسٹنٹین ٹو وہ بادشاہ روم کا وہ بادشاہ تھا جو عیسائی ہوا. Dan kemudian Konstantin II lah yang kemudian yaitu raja Romawi yang kemudian menjadi Kristen, جس نے ان عیسائیوں کو ان غاروں سے باہر نکالا. Beliau inilah yang mengeluarkan orang-orang Kristen dari goa اور انہیں عام شہروں میں رہائش دی. Dan menempatkan mereka di pemukiman. چونکہ وہ خود بھی عیسائی ہو گیا تھا. Dan karena dia telah menjadi pengikut Kristen, और उस वक्त तक ईसाईयत में एक खुदा को माना जाता था। Dan pada waktu itu orang-orang Kristen masih menyembah Tuhan yang satu। उस वक्त के ईसाईयत के अकायद तब्दील नहीं हुए थे। Yaitu akidah orang-orang Kristen belum berubah। गरज जब तक ये कौम तकलीफ में रही। Jadi selama bangsa ini masih mengalami keaniayaan, अपने असल अकायद पर कायम थी। Mereka masih terus berdiri atau tegak di atas pendirian mereka। लेकिन जब इन्हें तरक्की अता हुई, tetapi setelah mereka mendapatkan kemajuan dunia, इन्हें मुश्किल हालात से बचा लिया गया, dan mereka telah dihindarkan dari kesulitan, आहिस्ता आहिस्ता इनके हाँ मजहब की अहमियत कम होती गई, maka perlahan-lahan kepentingan agama mulai hilang dari mereka, और अपनी मर्जी की बातें इन्होंने अपनी शरीयत में शामिल कर ली, dan apapun yang mereka inginkan mereka campurkan ke dalam syariat mereka, खुदा की किताब को भी तब्दील कर लिया, mereka kemudian merubah kitab suci, और अपनी मर्जी की बातें उसमें शामिल कर दी, dan juga mencampurkan hal-hal keinginan mereka ke dalam kitab suci itu। अब हम हदीस का कुछ हिस्सा पढ़ लेते हैं। Sekarang kita membaca sebagian hadis। ये सूरत कहफ के पहले रुकू की मुख्तसर सी तफसीर थी। Yaitu hadis-hadis yang merupakan